الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah, kita dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah melanjutkan pelajaran kita hari ini, membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakit dan obat, atau judulnya yang lain Al-Jawabu Asy-Syafi liman al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, obat yang menyembuhkan, jawaban yang memuaskan tentang orang yang untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Ini judul yang lain dari kitab ini, buah karya dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pasal yang baru antara doa dan takdir. Ya, temanya antara doa dan takdir. Pada halaman 26 di situ ada pasal yang kedua di halaman tersebut. Pasal yang kedua, faslun, ya, halaman 26, faslun. Wa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa ha huna su'alun masyhurun, ya, dan di sini muncul pertanyaan yang masyhur, atau ada pertanyaan yang masyhur. Ya. Wa huwa annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'ihi. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa. Wa in lam yakun qad quddira lam yaqa. Sawa'an sa'alahu al-'abdu aw lam yas'alhu. Ya. Makanya temanya tadi antara doa dan takdir. Kita kan diperintah untuk berdoa, untuk melakukan sebab-sebab bagaimana terkabulnya doa. Mungkin ada yang bertanya bahwa sesuatu yang diminta oleh orang yang berdoa, apapun bentuknya, jika sudah ditakdirkan oleh Allah untuk didapatkan olehnya, dia akan dapatkan. Ya. In kana qad quddira. Ya. Jika sudah ditakdirkan, lam yakun buddun min wuqu'ihi, maka sudah pasti terjadi. Ya. Maksudnya sudah pasti akan dia dapatkan kalau memang Allah sudah takdirkan. Misalnya kita sekarang berdoa, meminta untuk kesembuhan, meminta kelulusan, meminta kelapangan rezeki, meminta keselamatan. Kita kan berdoa meminta itu semua. Di pembahasan takdir, bila sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Ya. Kemudian sebaliknya, lanjutnya, da'a bihil abdu aw lam yad'u. Baik dilakukan atau baik di sebelumnya dilakukan doa atau tidak. Ya. Sembuh. Bila Allah sudah takdirkan, maka pasti sembuh. Yang sakit ini berdoa atau tidak, tetap terjadi. Ya kan? Ya. sukses dalam usaha. Bila Allah sudah takdirkan, maka dia pasti akan didapatkan. Berdoa orang yang berusaha tadi atau tidak berdoa, dia pasti terjadi. Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan ini. Ya. Dan sebaliknya juga demikian. Wa illam yakun qad quddira, andai perkara itu tidak ditakdirkan. Ya. Maka tidak akan mungkin terjadi. Sawa'an sa'alahul abdu aw lam yas'alhu. Baik hamba tadi berdoa meminta ataupun tidak berdoa meminta, bila Allah tidak takdirkan, tidak akan mungkin ia dapatkan. Ya. Jadi pertentangan antara doa dengan takdir, mungkin ini yang terkadang terpikirkan oleh kita. Untuk apa berdoa? Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, kita juga dapat. Ya. Untuk apa berdoa? Kalau Allah tidak mentakdirkan, dari pagi sampai petang kita meminta, tidak akan mungkin juga dapat. Lalu apa artinya berdoa? Apa gunanya berdoa? Ya. Apa gunanya berdoa? Ini pembahasan yang sangat penting. Makanya di cetakan lain dibuat judul oleh yang mencetaknya dengan bunyinya bainad du'ai wal qadar. Antara doa dan takdir. Ya. Apakah doa dan takdir ini bertolak belakang atau justru tidak sama sekali bertentangan dan berhubungan erat antara doa dan takdir. Nah, ini pasti kita pahami seperti yang muncul dari pertanyaan ini. Kalau sekarang kita meminta apapun, sebut saja permintaan kepada Allah, bila Allah takdir, bila Allah sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz, ya, untuk memberikannya kepada kita, maka pasti kita dapatkan. Kita dahului dengan berdoa atau tidak, tetap pasti kita dapatkan. Begitu juga bila Allah tidak menakdirkan kita mendapatkannya, ya, maka tidak akan mungkin kita mendapatkannya walau kita berdoa ataupun tidak berdoa. Tidak akan mungkin kita mendapatkannya. Lalu kesimpulannya, apakah ada pertentangan antara doa dan takdir? Nah, ini yang akan dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, fa dhannat ta'ifatun sihhata hadha as-su'al fatarakat ad-du'a. Ada kelompok yang menyimpang memahami, ya, pembahasan permasalahan ini dengan mengatakan bahwa pertanyaan yang tadi muncul itu benar, bahwa yang berlaku tetap takdir, doa tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang kelompok yang memahami ini sama sekali tidak pernah berdoa. Ya. Untuk apa berdoa? Kalau Allah takdirkan kita berdoa atau tidak berdoa, kita dapatkan. Untuk apa berdoa? Bila Allah tidak menakdirkan, walau 1000 tahun kita berdoa, tidak akan mungkin juga kita dapatkan. Sehingga mereka sama sekali tidak pernah berdoa. Ini ada yang kelompok yang seperti ini. Fadhahabat fadhanna ta'ifatun sihhata hadha su'al. Ada sebuah satu kelompok yang yang memberikan pengaruh kepada keyakinan mereka pertanyaan tadi. Berarti yang tetap berlaku takdir dan doa tidak ada gunanya. Maka tidak usahlah kita berdoa. Fatarakat ad-du'a. Kelompok ini meninggalkan doa. Waqalat, dan kelompok ini mengatakan la fa'idata fih. Tidak ada faedahnya kita berdoa. Tidak ada fungsi dan tidak ada arti, tidak ada gunanya kita meminta. Yang berlaku tetap takdir Allah. Kata mereka. Ibnu Qayyim mengulas, wa ha'ula'i, kelompok ini مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون. Kelompok yang pertama ini, di samping mereka berada dalam kejahilan yang luar biasa, ma'afarati jahlihim, farat berlebih-lebihan, jahal kebodohan. Benar, kelompok ini di samping berada pada tingkat kebodohan yang sangat dalam, kemudian pada kesesatan yang sangat jauh, mereka juga bertentangan, mutanaqidun, saling bertentangan. Ya, kelompok ini satu sama lain saling bertentangan. Kelompok yang tidak memandang doa itu berarti. Kelompok yang tidak melihat bahwa doa itu adalah tuntunan. Mereka lebih percaya kepada bahwa yang berlaku takdir Allah. Mereka itu sendiri di samping karena kebodohan mereka, mereka sampai memikirkan demikian atau berpendapat demikian, mereka juga sesama mereka kontradiksi. Ya. Tidak tetap pada satu pendapat. Ya. Inilah yang menjadi karakternya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semenjak dahulu sampai hari ini tidak pernah goncang. Tidak pernah goyang. Dalam pembahasan akidah mereka tidak pernah bertentangan. Tidak ada terjadi perbedaan pendapat dalam prinsip-prinsip akidah. Nah, cobalah lihat orang-orang aqlaniyun, orang-orang rasionalis. Dari semenjak pemikiran itu muncul di awal-awal, disebabkan oleh para ahli filsafat, muncul kelompok-kelompok yang menuhankan akal. Nah, semenjak itu sesama mereka pun bertentangan. Ya. Saling serang-menyerang, saling mengkafirkan. Antara Jahmiyah dengan Mu'tazilah, ini ucapan karya karangan sesama mereka yang tidak pernah henti-hentinya. Ya. Karena sesama Jahmiyah pun satu sama lain saling bertentangan. Karena tidak ditegakkan di atas dasar-dasar yang kokoh. Ya. Ini pula yang terjadi pada mereka ini yang mengatakan tidak perlulah kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Kalau Allah menakdirkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita berdoa atau tidak berdoa, tidak ada gunanya. Ya. Tidak ada perlunya. Maka tunggu saja takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka di samping ya, kebodohan mereka, kesesatan mereka dengan pemikiran ini, mereka juga apa? Mutanaqidun. Saling serang menyerang, saling tentang menentang. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'til jami'al asbab. Ya. Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'til jami'al asbab. Karena memegang madhab mereka ini, konsekuensi buruknya adalah tidak berlaku semua usaha. Kalau prinsipnya bahwa apapun yang Allah takdirkan kita akan dapatkan, berdoa atau tidak berdoa, tidak ada gunanya. Berarti semua sebab itu tidak ada fungsinya. Kalau Allah takdirkan kita kaya, kalau Allah menakdirkan kita kaya, bekerja atau tidak bekerja, tidak ada gunanya. Ya kan? Kalau Allah takdirkan kita mempunyai anak, nikah atau tidak menikah, dapat anak. Jadi tidak ada berlaku semua mazhab ini, itu menghabiskan dan menghancurkan semua ikhtiar. Tidak ada guna ikhtiar. Nah, inilah batilnya pendapat ini. Ya. Bukan hanya berdoa. Karena berdoa salah satu dari sebab. Salah satu dari sebab. Semua sebab itu dibatalkan oleh mazhab ini. Ya. Kalau Allah sudah takdirkan, tidak perlulah kita berusaha. Makanya orang itu nunggu saja. Tidak mau bekerja. Ya. Tidak mau bekerja. Alasannya apa? Alasannya takdir. Jadi ini menunjukkan batilnya pendapat ini. Ya. Batilnya mazhab ini. فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسماء. Berpegang dengan mazhab mereka, konsekuensi buruknya menta'til, menghabiskan, menolak semua sebab-sebab dalam agama yang masuk akal. Sebab-sebab yang masuk akal. Kalau ingin selamat di medan perang, maka salah satu sarananya pakai baju besi. Ya. Kalau mereka tidak, untuk apa pakai baju besi? Kalau Allah tidak takdirkan luka, pakai baju besi atau tidak pakai baju besi, tidak luka. Ya. Tidak luka. Nah, inilah batilnya. Dan seterusnya. Untuk apa kita makan? Kalau Allah takdirkan kita kenyang, makan atau tidak makan, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini, ada yang berpendapat demikian. Jadi bukan hanya terkurung pada masalah doa. Bukan hanya terfokus pada masalah doa. Tetapi semua ikhtiar, semua sebab itu tertolak dengan mazhab ini. Tidak ada gunanya kita melakukan ikhtiar. Tidak ada perlu itu berusaha. Semuanya kita harus serahkan kepada takdir. Yang berlaku tetap takdir. Ya. Yang berlaku tetap takdir. Ya. Ini mazhab yang pertama dalam masalah doa dan takdir. Dan jelas ya, mazhab ini mazhab yang batil. Fayuqalu li ahadihim, ini bantahannya. Fayuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada mereka, salah satu dari mereka, in kana asy-syab'u war-rayyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Ini yang tadi kita sampai sebutkan. Disampaikan, kalau mereka memang mengatakan tidak perlulah berdoa, kalau Allah takdirkan kita akan dapat. Ya. Tidak perlu berdoa. Kalau Allah tidak menakdirkan selama apapun kita berdoa, kita juga tidak akan dapat. Katakan kepada mereka, jika kenyang, ya, atau puas minum, kenyang dengan makan, rai itu kenyang dengan minum, jika itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk Anda, orang yang berpendapat tadi, fala budda min wuqu'ihima, maka itu pasti terjadi. Akalta aw lam ta'kul, engkau makan ataupun tidak makan, kalau Allah sudah takdirkan engkau kenyang, tidak perlu makan. Ya. Tetap akan pasti terjadi, akan kenyang, engkau akan kenyang. Wa illam yuqaddira atau yuqaddara lam yaqa'a. Jika kenyang dan puas minum itu tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin terjadi akalta aw lam ta'kul. Engkau makan ataupun tidak makan, bila mana Allah tidak menakdirkan kenyang, maka tidak juga gunanya, ada gunanya makan dan minum. Ya. Ini bantahan untuk mereka. Bantahan pertama, dibawakan kepada kebiasaan harian mereka. Ya. Mereka yang berpendapat tidak perlu berdoa, kalau Allah sudah takdirkan kita akan dapat. Untuk apa berdoa, kalau Allah tidak menakdirkan kita juga tak akan mungkin dapat. Katakan kepada mereka, Anda makan berapa kali sehari semalam? Oh, 3 kali. Ya, pagi makan, siang makan, malam makan. Loh, kenapa makan? Kenapa Anda makan? Kan kalau Allah takdirkan Anda kenyang, ya, Anda pasti kenyang walaupun tanpa makan. Oh, enggak, begini, pasti jawabannya itu. Padahal itu salah satu dari ikhtiar untuk bisa kenyang makan. Begitu juga minum. Anda sekarang haus dan Anda butuh minum. Dengan prinsip Anda tadi, kalau Anda ditakdirkan oleh Allah puas minum, Anda akan mendapatkannya walau Anda tidak minum. Maka untuk apa Anda minum? Ini bantahan untuk mereka. Dengan perbuatan sehari-hari yang mereka rutin mengerjakannya. Ya, mereka rutin mengerjakannya. Kemudian juga ini untuk dengan permasalahan makan dan minum yang selalu dilakukan. Kemudian yang kedua bantahannya, wa in kana al waladu qaddira laka fala budda minhu wa ti'ta az-zawjata wal amata aw lam tata. Jika Allah menakdirkan engkau punya anak, maka pasti engkau dapat anak. Jika Allah menakdirkan engkau punya anak, maka engkau pasti dapat anak. Engkau gauli istrimu atau budak perempuanmu maupun tidak, engkau pasti dapat anak. Bukankah demikian? Sesuai dengan pendapat mereka tadi? Iya. Ya. Kalau Allah takdirkan saya punya anak, maka saya pasti dapat anak. Saya gauli istri saya atau tidak? Saya gauli budak perempuan saya atau tidak? Maka pasti dapat anak karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini bantahan untuk mereka. Lalu kenapa kamu mesti menikah? Kenapa kamu mesti menggauli istrimu? Ya. Tidak perlu lagi. Ya silakan tunggu saja. Dan jangan pokoknya nikah secara resmi, ada surat-suratnya dan putuskan hubungan. Ya seakan-akan tidak ada hubungan apa-apa. Nanti istrimu mengandung sendiri. Mengandung sendiri. Karena Allah takdirkan punya anak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Jadi itu bantahan kedua. Digunakan cara membantahnya dengan sesuatu yang mereka lakukan sehari-hari. Yang pertama tadi makan dan minum. Yang kedua masalah mendapatkan anak. Dengan cara menikah. Kemudian yang kedua menggauli istri. Karena itu sebab. Walaupun sudah menikah tetapi tidak pernah menggaulinya. Tidak akan mungkin juga punya anak. Ya, tidak mungkin juga punya anak. Wa illam yuqaddar lam yakun. Jika Allah tidak menakdirkan engkau punya anak, ya, maka engkau punya istri dan engkau gauli setiap hari, engkau juga tidak akan punya anak. Iya kan? Tentu jawabannya iya. Karena tadi itu yang menjadi landasannya. Cuma dia mengarahkannya kepada doa saja. Tetapi kita bantah dengan kebiasaan sehari-hari yang memang semuanya berlandaskan takdir. Engkau bila ditakdirkan oleh Allah punya anak, maka engkau dapatkan anak, tetapi engkau pasti harus menggauli istrimu. Ya. Engkau harus menggauli istrimu, karena itu sebabnya. Nah sekarang, kalau itu landasanmu, maka tidak perlu kamu gauli istri. Kalaupun kamu hendak menikah, agar anakmu tadi benar-benar resmi milikmu, maka menikahlah. Tetapi jangan gauli. Jangan berhubungan badan. Karena nanti Allah kalau menakdirkan engkau punya anak. Nah ini kan tidak akan mungkin mereka menerimanya. Tetapi itulah cara membantah mereka. Itu cara membantah mereka. Kemudian dilanjutkan oleh beliau. Fala hajata ila tazawuji wa tasarri wa halumma jarra. Kalau memang Allah menakdirkan engkau punya anak, engkau pasti punya anak dan engkau tidak butuh untuk menikah atau untuk menggauli budak perempuanmu. Mereka tidak akan menerima. Saya kalau ingin punya anak, saya akan menikah dan akan saya gauli istri saya. Kalau tidak, tidak mungkin saya punya anak. Begitu juga berdoa. Kalau itu jawabanmu, maka itu pula caranya, itu pula hakikatnya pada berdoa. Karena doa itu bukan segala-galanya, tetapi adalah sebab. Sebab. Ya. Sebab. Sebagaimana menikah dan menggauli istri tadi sebab untuk memperoleh anak. Sebagaimana makan dan minum sebab untuk mendapatkan kekenyangan. Untuk bisa kenyang, untuk bisa puas minum. Seperti itu pula lah berdoa. Ketika mereka hanya membantah meninggalkan doa dengan alasan takdir, maka kita bantah dengan perkara-perkara yang biasa-biasa mereka lakukan setiap hari yang semuanya tidak ada berbeda dengan berdoa tadi. Kemudian wahalum majarrah dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Seperti misalnya kalau kita ingin selamat dari penyakit ya disebabkan oleh angin misalnya atau oleh sinar matahari misalnya, maka kita membuat tempat tinggal. Makanya tempat tinggal itu di antara faedahnya untuk melindungi kita. Untuk melindungi dari panas matahari, melindungi dari hujan, melindungi dari angin. Nah, kalau Allah tidak menakdirkan Anda sakit, engkau punya rumah atau tidak punya rumah, tidak akan sakit. Nah, gunakan itu untuk membantah mereka. Ya. Gunakan itu. Jadi Ibnu Qayyim hanya memberikan kunci-kuncinya saja untuk membantah pendapat yang pertama tadi. Ya. Dan silakan contohkan yang lain-lainnya. Seperti juga berobat tadi. Ya. Seperti juga berobat. Kemudian fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Maka adakah orang yang berakal atau bahkan seorang manusia yang berpendapat demikian? Saya tidak perlu makan, saya tidak perlu minum, saya tidak perlu menikah. Saya kalaupun punya istri, saya tidak akan gauli, karena Allah kalau takdirkan saya punya anak, saya akan pasti punya anak. Ada orang yang berakal mengatakan demikian? Tentu tidak. Mereka tidak mau jadi orang yang tidak berakal. Ya. Mereka tidak akan mau dituduh yang tidak berakal. Dan tidak akan mungkin ada manusia yang berpendapat demikian. Kecuali orang apa? Orang gila. Ya. Kecuali orang gila yang berpendapat demikian. Ya. Yang mengatakan ketika dia tidak makan-makan, tidak minum-minum. Lalu mengatakan, tidak perlu saya makan, tidak perlu minum. Kenapa? Kalau Allah takdirkan saya kenyang-kenyang. Ya. Ini sudah kita katakan begini. Anda sudah gila. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Adakah orang yang berakal berpendapat seperti ini? Jawabannya tidak. Bahkan tidak ada manusia yang berpendapat demikian. Ya. Makanya manusia kita lihat selalu berusaha melakukan ikhtiar. Untuk bisa ini mereka berikhtiar, untuk bisa itu mereka berikhtiar, dan bahkan untuk mendapatkan rezeki saja mereka selalu berikhtiar. Tidak ada yang nunggu di rumah. Ya, pagi masih remang-remang, masih gelap, mereka sudah berusaha berangkat keluar dari rumah, meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Itu ikhtiar. Tidak menunggu saja. Kalau Allah takdirkan saya dapat rezeki hari ini, saya dapat. Allah akan kirimkan ke rumah saya melalui apa? Melalui pembawa-pembawa jasa. Ya. Nanti datang saja kiriman. Ya. Anda mendapatkan gaji untuk bulan ini tanpa bekerja. Tidak ada seorang pun yang berakal mengatakan demikian. Ya. Jadi ini bantahan yang sangat logis dan mudah diterima oleh akal. Kalau bukan karena, makanya di awal Ibnu Qayyim mengatakan wa haula'i ma'a dhalalihim ma'ajahlihim wa dhalalihim. Mereka itu, ya, mereka yang tadi yang berpendapat tidak perlu berdoa karena Allah takdir, kalau Allah takdirkan kita akan dapat. Mereka di samping sesat, di samping bodoh, karena tidak ada orang yang berakal berpendapat demikian. Ya. Mereka juga bertentangan. Pada diri mereka itu terjadi kontradiksi. Kalau masalah makan mereka, ya, mencari makan dengan banyaknya, dengan semangatnya. Padahal mereka kalau dibawakan kepada akidah mereka tadi, kalau sudah Allah takdirkan mereka tidak perlu lagi makan, tapi mereka justru bersemangat cari makan. Kan kontradiksi namanya. Kalau doa mereka dengan tegas mereka tidak perlu berdoa. Tapi kenapa Anda makan? Itu yang kontradiksi. Kenapa Anda mesti berobat? Kenapa Anda mesti menggauli istri Anda? Oh, saya butuh anak. Loh, kalau Allah takdirkan Anda punya anak, tidak perlu Anda gauli istri Anda. Tiba-tiba istri Anda hamil. Ya. Anda tidak mungkin. Ah, kalau itu Anda nafikan, berarti itu pula lah berlaku pada doa. Begitu pula yang berlaku pada doa. Jadi ini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Balil hayawan. Ya. Balil hayawanu al-baha'imu mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qiwamuhu wa hayatuhu. Jangankan manusia, hewan saja berikhtiar. Makanya tadi tidak akan ada orang yang berakal yang menafikan usaha. Tidak akan ada manusia yang menolak usaha untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan jarang di antara mereka, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada mereka yang bersandar kepada takdir. Jangankan manusia, hewan saja, kata Ibnu Qayyim, itu difitrahkan oleh Allah. Diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebab. Ya. Ala mubasharatil asbab, dengan sebab itu mereka bisa hidup. Dengan melakukan sebab itu mereka hidup. Bahkan malam-malam gelap pun mereka berputar sana, berkeliling sana, keluar. Yang mencari nafkah di malam hari. Ya. Dari hewan-hewan yang melata. Bahkan harimau lama menunggu mencari mangsanya. Ya. Lama menunggu. Dan bahkan berusaha mengejarnya. Ya, apalagi kalau yang dikejar itu hewan yang juga kencang larinya. Maka berusaha. Ditunggunya dari hewan itu yang nanti memisahkan diri di rombongan. Ya. Subhanallah, ini semuanya ikhtiar. Harimau ini binatang. Tidak ada di antara, kalau sudah nampak mangsanya dia nunggu saja. Nanti tiba-tiba datang nanti rusa. Ya. Atau yang lain-lainnya mendekat ke mulutnya. Kemudian katakan nganga. Ya, menganga lah. Nanti menganga dimasukkan badan ke mulut harimau. Tidak ada. Hewan saja melakukan ikhtiar. Melakukan sebab. Mubasyaratil asbab. Mencari nafkah. Bahkan ya, burung yang menjadi landasan atau percontohan Nabi dalam masalah tawakal. Nabi mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Andai tawakal kalian kepada Allah benar-benar tawakal, benar tawakal kalian kepada Allah, maka pasti kalian dapatkan rezeki. Akan dapatkan rezeki. Bagaimana cara tawakal yang benar? Diperumpamakan oleh Allah dengan burung. Ya. Di mana burung diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dapat rezeki? Ya taghdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari dia tinggalkan sarangnya, terbang ke mana-mana, hinggap di dahan ke dahan. Ya, matanya jelalatan mencari mana yang bisa dijadikan makanan. Kemudian bila mana nanti nampak olehnya, dia sambar. Ya. Dia sambar. Ada belalang, ada rayap, ada yang terbang yang bisa dimakan, dikejarnya kemudian ditangkapnya. Ini semuanya fi'lul asbab. Nanti petang hari balik ke sarangnya perutnya kenyang. Padahal ketika dia tinggalkan perutnya kosong. Ya. Enggak ada apa-apa. Selama malam di malam hari dia tidak makan apa-apa. Nanti dia tinggalkan sarangnya. Meninggalkan sarangnya itu yang usaha. Ya. Kemudian terbang ke sana kemari, matanya melihat kemana-kemana. Itu semuanya adalah mubasyaratul asbab. Ya. Fal hayawanatu, kata Ibnu Qayyim, a'qalu. Nah, ini subhanallah, menguatkan bahwa perkataan beliau tadi, mereka yang berpendapat demikian, bodohnya mereka dan sesatnya mereka, mereka juga kontradiksi. Kalau makan dan minum mereka berikhtiar, kalau menikah dan menggauli istri mereka lakukan, padahal kalau Allah takdirkan mereka bisa dapat menurut akidah mereka. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan hewan-hewan saja aqal, lebih berakal, ya, wa afham, lebih memahami, min haula'il ladzina hum kal an'am, dari mereka orang-orang yang tak ubahnya seperti hewan ternak, bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ya. Inilah kelompok yang tadi menolak berdoa. Alasannya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita dapat berdoa atau tidak, ya, Allah akan berikan kepada kita. Nah, kemudian bantahan-bantahannya tadi, dan Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan kepada hewan, dan ternyata hewan lebih cerdas daripada mereka. Hewan lebih memahami konsep ini daripada mereka. Hewan bersusah-susah melakukan apapun dan mereka tidaklah bersandar kepada takdir, menunggu datangnya takdir. Ya, menunggu datangnya apa yang mereka inginkan dan mereka justru berusaha seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wa takayasa ba'duhum wa qala, dan sebagian mereka ada yang pura-pura cerdas. Ya, kalau tadi kan bodoh. Ya, bodoh. Dengan alasan bahwa tidak perlu kita berdoa, kalau sudah takdirkan oleh Allah kita akan dapat. Kemudian bantahannya dengan bantahan yang sangat sederhana. Kalau begitu tidak perlu Anda makan. Kalau begitu tidak perlu Anda minum. Kalau begitu tidak perlu Anda gauli istri Anda. Kalau Anda perlu kenyang, kalau Allah sudah takdirkan, maka Anda akan kenyang. Kalau Anda butuh anak, bila Allah sudah takdirkan, Anda akan dapat anak. Tidak perlu anda gauli istri anda. Dengan bantahan yang sangat sederhana. Sebagian mereka ada yang pura-pura cerdas. Di situ apa terjemahannya? Sok pintar. Ya, pura-pura cerdas. Ya. Takayasa. Ya, sok pintar. Yang tadi kan sudah dinyatakan bodoh. Ya, karena hewan lebih pintar dari mereka. Ya, hewan lebih pintar daripada mereka. Yang sekarang ada sebagian mereka yang merasa moderat. Ya, yang merasa agak cerdas. Wa takayasa ba'duhum wa qala al-istighalu bid-du'a'i min babit ta'abbudil mahd. Ini katanya kesakangan logis ya. Berdoa itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan sebab musabab. Dia hanya sekedar ritual saja. Hanya ritual ibadah saja. Ta'abbudil mahd. Ya. Tidak ada hubungannya dengan mendapat apa yang kita inginkan. Tertolak dari apa yang kita khawatir, itu tidak ada hubungannya. Dia hanya sekedar beribadah saja. Ta'abbudil mahd. Hanya ritual saja. Seakan-akan ini logis ya. Seakan-akan masuk akal. Seakan-akan yang mengatakan ini agak ini orang-orang yang inteleknya ini. Ini yang inteleknya. Diukir kata-katanya seakan-akan kata-kata ilmiah. Ya. Wa takayasa ba'duhum wa qala al-istighalu bid-du'a, sibuk berdoa min babi ta'abbudil mahd. Hanya dalam dari sisi bab berdoa, ritual ibadah. Tidak ada hubungannya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, untuk tertolak dari apa yang kita khawatirkan. Yuthibullahu alaihi da'i. Karena dia ibadah mahab saja, ibadah ritual biasa, nanti Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. Min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Dengan catatan, tidak ada pengaruhnya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak ada pengaruhnya untuk tertolak dari apa yang kita khawatirkan. Ya. Wala farqa inna hadzal kayyis bainad du'a'i wa bainal imsaki anhu bil qalbi wal lisan fi at-ta'thiri fi husulil matlub. Ya. Pada pandangan orang yang sok pintar ini, al-kayyis, tidak ada bedanya antara berdoa dengan tidak berdoa. Bainad du'ai wa bainal imsaki anhu. Ya. Tidak berdoa dengan qalbu, dengan lisan. Tidak ada bedanya dalam menghasilkan apapun yang kita inginkan. Dia kalaupun dilakukan. Kalau tadi yang pertama itu sama sekali tidak pernah menengadahkan tangan. Tidak pernah lisannya mengatakan Allahumma. Tidak pernah lisannya mengatakan Rabbi. Tidak ada yang pernah mengatakan ya Allah, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada. Cuma hanya ritual semata, hanya ucapan lisan saja. Hanya ucapan lisan. Kalaupun ada hati mengikutinya, cuma hati yang tujuannya untuk diberi pahala oleh Allah, bukan untuk mendapatkan apa yang diminta. Lalu ketika dia mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayunin waj'alna lil muttaqina imama, itu hanya lafaz dan makna tidak ada. Tidak ada. Karena pada hakikatnya tidak ada memberikan pengaruh untuk dapat keturunan. Tidak ada. Padahal permintaannya apa? Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Anugerahilah kami dari anak-anak keturunan keluarga yang menjadi pelembut hati, penenang jiwa. Di sini kata para ulama, salah satu dari doa meminta keturunan, meminta anak. Kalau menurut yang kedua yang pura-pura cerdas ini, itu hanya ucapan lisan yang tujuannya apa? Pahala. Kalaupun nanti ada diiringi oleh hati, hanya sekedar ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah. Adapun untuk dapat anak, tidak ada pengaruh apa-apa. Tidak ada. Seakan-akan doa itu tidak ada maknanya. Dia hanya lafaz saja. Ketika mengatakan kita berdoa, Allahumma ighfir lana wali walidina. Itu hanya lafaz saja. Sementara ampunan tidak akan dapat. Ya. Menurut yang kedua ini, dia hanya mujarrad at-ta'abbudil mahad. Menurut mereka tidak ada bedanya antara berdoa dengan tidak berdoa, dengan qalbu dan lisan, dalam mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak ada. Karena itu hanya sebatas ibadah lafaz. Ibadah kata-kata, ucapan. Wartibatu du'a indahum bihi kartibati sukuti wala farq. Ya. Hubungannya antara berdoa, lafaz tadi, dengan mendapatkan yang diinginkan, itu seakan-akan sama dengan diam. Ya, sama dengan diam. Dia diam, tidak berpengaruh untuk mendapatkan yang diinginkan. Dia lafazkan, juga tidak memberikan pengaruh. Kalau yang tadi berdoa atau tidak, yang ini, dia tengadahkan tangan misalnya meminta, melafazkan doa, atau dia tengadahkan tangan tanpa ada lafaz, ya, kayak orang-orang yang dipimpin berdoanya. Kemudian amin pun tidak ada. Dia yang memimpin mengatakan Allahumma ighfir lana dzunubana dan seterusnya, dia tengadahkan tangan, tapi tidak ada aminnya. Tidak ada aminnya. Kan diam tuh. Nah, bagi mereka yang pura-pura cerdas ini sama. Dilafazkan atau tidak dilafazkan doanya, itu tidak ada memberikan pengaruh untuk mendapatkan yang diminta. Karena hanya ibadah lisan yang pahalanya hanya sekedar ucapan itu. Dan dia tidak memberikan pengaruh untuk mendapatkan yang diminta. Ya, tidak ada pengaruhnya. Berarti doa itu menurut yang kedua ini, dia hanya ibadah lafaz. Bukan ibadah untuk meminta. Bukan ibadah untuk merasa lemah. Bukan ibadah untuk menyesal kepada Allah. Tidak ada. Mereka hanya beribadah dengan lafaz. Jadi seakan-akan doa itu hanya bacaan saja, kosong dari makna. Kosong dari makna. Ya Rabb, Allahumma najjina minan nar. Ini doa. Allahumma najjina minan nar. Ini doa. Doa untuk apa? Berlindung dari api neraka. Menurut orang ini, itu tidak ada artinya. Dia hanya lafaz yang akan kita dapatkan pahala dari Allah untuk menjauhkan dari neraka, tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Nah, ini yang dipahami oleh kelompok kedua, sempalan dari kelompok yang pertama. Yang merasa lebih cerdas dari yang pertama. Lebih moderat dari yang pertama. Ya. Tetapi kedua-duanya, yang pertama benar pada berada tingkat kebodohan yang paling rendah. Hewan pun ya, lebih cerdas daripada mereka. Yang kedua, orang-orang yang pura-pura cerdas. Pura-pura moderat, tetapi pada hakikatnya sama. Ya. Kemudian, ya. Waqalat ta'ifatun ukhra. Ini kelompok kedua. Dalam masalah hubungan antara takdir dan doa, ada satu penyimpangan tadi. Orang-orang yang meninggalkan doa, atau orang-orang yang meninggalkan memahami doa. Kira-kira, orang yang menangis ketika berdoa. Ketika berdoa. Apakah ini disebabkan dia sendiri berdoa, bukan mendengarkan orang berdoa? Karena ada beda ya. Orang yang dipimpin berdoa, sementara yang melafazkan doa ini melantunkan atau membuat nada-nada yang menyentuh dalam doanya, sehingga yang mendengar menangis, ini biasa. Tetapi yang sekarang maksudnya orang yang berdoa sendiri kemudian dia menangis. Kira-kira apa penyebabnya? Apakah karena lafaznya atau karena memang dia membutuhkan yang dia minta? Ini membutuhkan yang minta. Membutuhkan yang diminta. Subhanallah. Tadi malam saya dengar potongan video Sheikh Saleh Fauzan, ya. Hafizahullahu taala, membantah orang-orang yang mengingkari Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja. Tidak ada yang mengatur. Ini Tuhannya orang-orang ahli filsafat. Ya. Orang ahli filsafat mendefinisikan Tuhan itu bahwa dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak lengket, tidak terpisah, ya, tidak di luar, tidak di dalam. Itulah definisi Tuhan mereka. Karena kalau dinyatakan bahwa dia ada di satu tempat, berarti menyamakan. Berarti menyamakan dengan makhluk. Sehingga untuk lari dari konsekuensi menyamakan, mereka mendefinisikan Tuhan mendefinisikan penciptaan alam semesta dengan definisi yang konsekuensinya tidak ada dan mustahil ada. Ada itu. Sesuatu dikatakan tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak lengket, tidak terpisah. Ada ini? Mustahil ada. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Am surat Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ini pertanyaan bagi siapapun yang punya akal, pasti terbuka akal sehatnya. Apakah mereka dicipta tanpa ada yang mencipta? Ini pertanyaan pertama. Allah menanyakan, apakah mereka dicipta sementara yang mencipta tidak ada? Mengingkari syai'in, tidak ada yang mencipta. Tiba-tiba mereka dicipta. Manusia yang mengingkari Allah tadi, tanyakan kepada mereka, kalian ini ada di muka bumi ini, tercipta. Tidak ada yang mencipta? Tidak ada yang menciptakan kalian? Yang kedua, amhumul khaliqun. Atau kalian sendiri yang mencipta diri kalian. Kalian awalnya tidak ada. Kemudian tiba-tiba kalian cipta diri kalian sendiri. Mungkin. Yang pertama tadi, apakah kalian mencipta diri kalian tanpa ada yang mencipta? Mungkin. Sesuatu ada tanpa ada yang mengadakan. Mungkin. Tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Yang kedua, lebih tidak masuk akal. Di mana sesuatu tidak ada. Manusia tidak ada. Tiba-tiba manusia cipta dirinya sendiri. Mungkin. Lebih tidak masuk akal. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih tidak masuk akal lagi. Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah mereka yang mengingkari Allah, pencipta alam semesta ini, mencipta langit dan bumi? Mustahil. Mencipta diri mereka saja tidak. Mereka tidak mampu. Apalagi mencipta langit dan bumi. Yang ada hanyalah mereka tidak yakin Allah ada. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika itu tersedak dan terisak, ya, hafizahullahu taala, dengan keagungan ayat ini. Kemudian beliau bercerita tentang Jubair ibn Mut'im. Ada seorang sahabatnya yang masuk Islam lantaran ayat ini. Saya lupa lantaran ayat ini. Dia ditawan, kemudian diikat di tiang masjid. Ya, diikat di tiang masjid. Dan dia mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tur ini di surat Maghrib. Ketika sampai pada ayat-ayat tersebut, kata beliau bercerita, seakan-akan jiwa saya melayang ke atas. Saking berbahagianya. Ada sesuatu yang membuat dada saya lapang. Menyingkap semua kegelapan, kesyirikan selama ini. Itu yang luar biasa. Sementara sebagian orang manusia sekarang ini mendefinisikan bahwa Allah tidak ada. Allahnya orang-orang yang beriman itu yang mencipta alam semesta. Dia ada sebelum alam semesta ini ada. Kemudian dia mencipta langit dan bumi, mencipta matahari, bulan dan bintang dan seterusnya, mencipta semua alam semesta dalam 6 hari. Kemudian dia istiwa di atas arasnya. Dan dia berbuat seperti sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Sementara, ya, sebagian manusia menolak Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari Allah, mengingkari Allah berkuasa terhadap alam semesta, mengingkari Allah yang mengatur alam semesta. Ya, ada sebagian manusia yang dalam kehidupan sehari-hari seakan-akan tidak ada yang lain. Dia sendiri. Dia berhasil karena dia. Dia gagal karena dia. Makanya banyak di antara mereka yang gagal, mereka bunuh diri. Karena merasa bahwa kegagalannya itu karena dia. Sementara dia sudah maksimal, menurut dia, sudah maksimal melakukan segala-galanya, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, tiba-tiba gagal. Lalu merasa bahwa dia tidak akan lagi berhasil. Ini orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkehendak untuk segala sesuatu. Kehendaknya yang berlaku. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke kelompok yang kedua tadi tentang masalah takdir dan doa. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Kelompok yang ketiga, yang kedua, taruhlah kita rincikannya. Berarti ada tiga kelompok sekarang. Kelompok yang pertama menolak mentah-mentah dan tidak berdoa. Tidak ada gunanya berdoa. Ya, maka mereka seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah menengadakan tangan ke langit untuk meminta, tidak pernah terucap oleh lidah mereka Allahumma, meminta kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah, dan tidak ada kata-kata Rabb, tidak ada ya Allah, tidak ada panggilan-panggilan untuk meminta kepada Allah. Mereka sama sekali tidak berdoa, karena keyakinannya kalau Allah sudah takdirkan maka tidak perlu berdoa. Kalau Allah tidak menakdirkan, tidak menakdirkan, maka juga tidak ada gunanya kita berdoa. Kelompok yang kedua yang lebih ringan dari yang pertama, yaitu mereka berdoa, cuma mereka beranggapan bahwa doa ini hanya amalan apa? Amalan lisan. Dan maknanya tidak ada. Hanya diberi pahala karena ucapan. Berbedanya antara mereka konsekuensi dari pendapat kedua ini, tidak ada beda Allahumma inni as'alukal jannah dengan doa Allahumma najini minan nar. Tidak ada bedanya. Ada bedanya menurut mereka? Tidak ada beda. Meminta surga dengan meminta perlindungan dari neraka, ada bedanya? Tidak ada beda menurut mereka, karena maknanya tidak ada. Dia hanya amalan lisan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang sekarang, yang kata Syekh Ibnu Qayyim lebih ringan daripada yang kedua. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyasu min haula, yang lebih cerdas daripada sebelum-sebelumnya. Mereka mengatakan bal addu'a'u alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Ya. Doa itu menurut yang ketiga ini, dia umpama indikator, tanda, alamat, ya, semata-mata sebagai indikator yang diletakkan oleh Allah sebagai tanda untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ada sedikit pengaruhnya untuk mendapatkan yang dibutuhkan, cuma bukan sebagai penyebab, tapi hanya sebatas alamat, ya, sebagai alamat. Di situ apa terjemahannya? Apa terjemah, gimana terjemahkannya? Doa itu sekedar tanda. Terus? Ya, isyarat atas, bukan penyebab. Isyarat atas terpenuhinya. Ini kan lebih mendekati dari yang kedua. Yang kedua sama sekali. Bukan isyarat, bukan sebab. Dia hanya amal lisan yang kita mendapat pahala darinya. Yang ketiga ini ada sedikit mengarah, yaitu sebatas hanya tanda yang untuk mengisyaratkan bahwa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan sebab, dia hanya isyarat. Ya. Bila seseorang meminta Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah saya memohon kepadamu surga. Doa ini fungsinya adalah memberikan isyarat bahwa kita akan diberi oleh Allah surga. Bukan penyebab Allah memberikan kita surga. Tetapi hanya isyarat saja, bukan sebab. Ya, isyarat saja, bukan sebab. Famata wuffiqal abdu lidduai kana dhalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad qudiyan. Bila mana seseorang diberikan taufik untuk berdoa, seorang hamba untuk diberi taufik untuk berdoa, maka itu menjadi pertanda atau alamat bahwa kebutuhannya akan ditunaikan oleh Allah. Bukan sebab ditunaikannya kebutuhan, dihindarkan dari yang dikhawatirkan, tetapi sebagai sekedar isyarat atau alamat. Ya. Isyarat atau alamat. Wahada kama idza ra'aina ghaiman, ya, kama idza ra'aina ghaiman aswada baridan fi zaman asyita', fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtaru atau yumtiru. Ini tak ubahnya kata Ibnu Qayyim, sebagaimana kita melihat ada awan hitam yang sudah mengirimkan angin-angin dingin. Awan mendung ya, kemudian ada angin berhembus. Dan angin hawanya dingin. Itu di musim dingin pula. Ya, seperti sekarang ini musim hujan ya. Maka itu sebagai tanda turunnya hujan. Apakah turun hujan? Belum tentu. Belum tentu. Ada awan hitam tebal, kemudian ada angin berhembus, dan hawanya sudah mulai terasa dingin, kita mengatakan bahwa ini tanda turun hujan. Apakah mesti turun? Tidak. Inilah perumpamaan doa menurut kelompok yang ketiga tadi. Ya. Sebagai tanda untuk mendapatkan yang dibutuhkan. Sebagai alamat untuk meraih apa yang diinginkan dan yang diminta. Qalu, kata mereka, wahakadha hukmut ta'ati ma'al thawabi wal kufru kufri wal ma'asi ma'al iqabi hiya amaratun mahdatun liwuku'i thawabi wal iqab la annaha asbabun lahu. Mereka bertolak pada doa, bertolak dari doa, bahwa doa itu hanya sebagai tanda. Bila mana kita menengadahkan tangan dan meminta, berarti sudah ada tanda-tanda mendapat apa yang kita mau. Itu saja. Bukan penyebab. Sebagai tanda bahwa kita akan mendapat apa yang kita mau, terhindar dari apa yang kita khawatirkan. Dan ini bukan hanya pada doa ternyata. Mereka generalisir, mereka kembangkan, mereka luaskan, sehingga mereka mengatakan begitu pula lah semua ketaatan, semua ibadah. Sholat pun juga demikian. Dia hanya sekedar tanda untuk dapat pahala. Jadi sholat itu bukan untuk membuat hati kita tenang. Ya. Sedekah kita bukan juga penyebab agar kita terhindar dari bencana. Untuk bisa sembuh dari penyakit. Ini menjadi catatan penting bahwa ternyata bersedekah itu salah satu dari obat dari penyakit. Ya. Makanya Nabi mengatakan, dawu mardakum bisadaqat. Sekarang kita sibuk masuk rumah sakit, berobat dari satu dokter ke dokter yang lain, rumah sakit ke rumah sakit yang lain, dalam dan luar negeri. Kita lupa ada satu cara berobat yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Andai saja di rumah sakit sudah, dokter sudah mulai berkernyit di keningnya untuk memikirkan bagaimana caranya, diagnosa sudah sempurna tetapi obat belum juga tepat, kenapa kita masih belum membuka jalur yang lain untuk mendapatkan kesembuhan, sementara Nabi membukakan sebanyak-banyaknya. Di antara cara berdoa, cara berobat adalah berdoa. Di antara cara berobat, berdoa. Bukankah Al-Fatihah itu doa? Iya. Dan doa dan Al-Fatihah itu obat. Iya. Bukankah Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama adalah doa? Ya, doa. Dan itu termasuk sebab. Kembali kita kepada kelompok yang ketiga tadi. Mereka ya beranggapan bahwa doa itu hanya sebatas alamat atau tanda isyarat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau tertolak, ditolak, dijauhkan dari apa yang kita khawatirkan. Tak ubahnya seperti awan yang hitam, yang gelap, kemudian angin sudah mulai berembus, ya, menunjukkan bahwa akan turun hujan. Itulah doa sebagai alamat turunnya hujan, bukan penyebab mutlak turunnya hujan. Karena sekian kali kita merasakan bahwa tanda-tanda itu sudah benar-benar sempurna, tetapi tiba-tiba hujan tidak turun. Ya, tidak turun. Kemudian ternyata mereka yang ketiga ini bukan hanya terfokus pada berdoa. Semua ibadah mereka jadikan sama. Salat juga sebagai tanda. Ya. Wa hakadha hukmu ta'ati ma'al thawab. Ketaatan untuk mendapatkan pahala. Ya. Kufur dan maksiat dengan hukuman dan dosa sama. Hiya amaratun mah, dia hanya sebatas tanda. Banyak berbuat taat, tanda datangnya rahmat. Tanda datangnya rahmat. Banyak berbuat maksiat, tanda mendapatkan nikmat. Nikmat bukan nikmatnya, nikmat hukuman bencana. Ya, wuqu ats-tsawabi wal iqab, untuk mendapatkan balasan pahala dan hukuman, itulah fungsi ketaatan dan fungsi kemaksiatan. La annaha asbabun lahu, bukanlah ketaatan itu sebab untuk mendapatkan rahmat. Dia hanya sebatas tanda. Bukanlah dosa dan maksiat sebagai penyebab turunnya hukuman dan bencana, tetapi dia hanya sekedar tanda. Nah, ini kelompok yang ketiga, ya, yang memahami bahwa doa dan takdir itu bertentangan. Doa dan takdir bertentangan. Kelompok yang pertama bertentangan mutlak, tidak ada gunanya kita berdoa. Kelompok kedua, ya, lebih ringan, yang mereka mengatakan ada, kita hanya sekedar menempuh pahala. Kelompok yang ketiga, dia memiliki pengaruh cuma hanya sekedar tanda untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan penyebab. Ya. Nah, ini masuk lagi kepada ini penyimpangan-penyimpangan dalam takdir, ya. Wa hakadha indahumul kasru ma'al inkisar wal hariku ma'al ihraq wal izhaqu ma'al qatl laisa syai'un min dhalika sababan lil bittah al battata. Patah ketika terjadi sesuatu yang mematahkan. Jadi patah itu bukan terjatuh kemudian patah, bukan terjatuh itu penyebab, tetapi isyarat. Ya, isyarat. Begitu juga terbakar karena api. Jadi api itu bukan membakar, tetapi isyarat untuk membakar. Ya. Begitu juga mati ketika disembelih. Maka menyembelih itu hanya isyarat untuk mati. Ya, ini jauhnya mereka menyimpang dari permasalahan inti, sampai-sampai dipotong, terpotong bukan disebabkan oleh dipotong, terbakar bukan disebabkan oleh dibakar, mati bukan disebabkan oleh disembelih. Ya, itu hanya sebatas apa? Isyarat. Laisa syai'un min dhalika sababan lil battata wal irtibat bainahu wa baina ma yatarattabu alayhi illa mujarradul iqtiranil adi. Dia hanya pasangan yang biasa, bukan sebab akibat, tetapi isyarat dan diisyaratkan, itu saja. Ya, kita tebang pohon dengan sinsau, ya. Jadi sinsau ini bukan menebang, bukan sebab untuk tumbangnya pohon, tetapi isyarat. Pusing ya? Pusing memang. Orang yang sudah tidak punya memakai logika, seakan-akan pakai logika. Ya. Kita bakar kayu, nanti terbakarnya kayu itu bukan karena apinya, bukan karena kita membakarnya, tetapi hanya isyarat saja. Ya. Isyarat saja. Hubungan antara api dengan membakar itu hubungan isyarat, bukan hubungan sebab akibat. Ya. Bukan hubungan sebab akibat. Pisau untuk menyembelih hewan, menyembelih ayam misalnya, pisau itu ketika disembelihkan ke leher ayam, itu hanya isyarat, bukan sebab akibat. Ya. Inilah kesimpulan dari pendapat mereka. La ta'thir sababi, dia hanya hubungan kesamaan atau bergabungnya, bukan sebab akibat. La ta'thir sababi. Ya. Bantahannya, wa khalafu fi dhalikal his wal aql was syara'. Pendapat mereka ini bertentangan dengan fakta. His itu fakta. Indra. Indra. Wal akal bertentangan dengan logika. Wasyar' dan bertentangan dengan akal. Pendapat mereka semuanya sebenarnya. Dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga terakhir ini, semuanya bertentangan dengan fakta, dengan kenyataan, dan bertentangan dengan logika, bertentangan dengan agama. Ya. Bertolak belakang dengan agama. Bahkan bertentangan dengan fitrah. Ya. Wasairu tawa'ifil uqana. Bahkan tidak cocok, tidak sesuai dengan semua orang yang berakal. Dari kelompok manapun juga. Dari bangsa manapun juga, dari manusia di zaman apapun juga, ya, yang mana mereka berakal, maka ideologi orang yang kelompok yang tiga tadi dalam masalah sebab akibat, dalam masalah doa dan seterusnya, ini yang bertentangan dengan ideologi mereka. Bal, kata Ibnu Qayyim, adhaku alaihimul uqala, bahkan menjadi bahan tertawaan orang-orang berakal tadi. Menjadi bahan tertawaan, kita pun tertawa, membahasnya tertawa. Dalam masalah kaidahnya tadi, tidak ada hubungan antara menyembelih dengan mati, ya. Tidak ada hubungan antara membakar dengan terbakar, tidak ada hubungan antara mematahkan dengan patah, ya. Tidak ada hubungannya kecuali hanya kesamaan saja dan isyarat saja. Ini membuat kita tadi tergelak, ya, membuat kita tertawa. Nah, ini adhaku al-uqala. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak perlulah dibantah. Intinya bahwa ini bertentangan dengan fakta, dengan kenyataan, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan agama, bahkan bertentangan dengan fitrah. Justru mereka tidak ada berkesesuaian dengan siapapun yang berakal semenjak dunia ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bantahannya. Itulah bantahannya. Kemudian nanti beliau akan masukkan pendapat yang benar, ini yang menjadi tujuan kita, ya. Hubungan antara doa dengan takdir, pendapat yang benar, itulah kajian kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.